Mitra bisnis, anggaran pendidikan kita yang sangat besar 5 tahun terakhir sudah 20% dari APBN. Tahun ini saja 370 triliun dinilai tidak berhasil meningkatkan kualitas pendidikan, mayoritas untuk bayar gaji guru. Kementerian Pendidikan dinilai tidak punya target yang jelas sehingga pendekatannya hanya pendekatan proyek dan mencari cara bagaimana menghabiskan anggaran sebesar itu. Terbukti dari hasil tes internasional di bidang matematik, sains, dan kemampuan pemahaman konteks, Indonesia di peringkat terbawah hanya sedikit lebih baik dari Ghana. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Profesor dari IPMI International Business School, Roy Sembel. Pak Roy, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, memang kita berawal dari ketertinggalan kita. Kemudian anggaran pendidikannya masih relatif kecil waktu itu, dan mendadak anggarannya diperbesar karena ada kewajiban yang 20%. Tapi sayangnya kuantitas anggaran diperbesar, tapi karena persiapannya kurang, jadi akhirnya banyak anggaran yang tidak tersalurkan secara optimal. Jadi mengejar penghabisan anggaran sementara alokasinya tidak pas, dan akibatnya ya belum bisa terlihat langsung hasil dari peningkatan anggarannya itu. Tapi Pak Roy, di tengah perkembangan dunia yang sangat pesat, Indonesia dinilai masih terlalu jauh tertinggal di sektor pendidikan. Lantas, bagaimana untuk bisa mendorong percepatan perbaikan kualitas pendidikan kita, Pak Roy? Memang bukan nggak bisa seperti membalik telapak tangan langsung jadi, perlu upaya yang berkelanjutan dan jangkanya bukan jangka pendek ya. Yang perlu diperbaiki mulai dari fasilitas pendidikannya, masih banyak sekolah kita yang bangunannya tidak menentu, bahkan ambruk atau temboknya runtuh. Kemudian berikutnya dari segi kualitas gurunya, dan juga nggak bisa langsung ditingkatkan secara mendadak, perlu ada rencana atau pelaksanaan dan perencanaan yang terpadu. Dan kemudian juga dari segi kurikulumnya, dan juga kemudian juga dari segi sistem pendidikannya, desentralisasinya seperti mana yang terpusat, mana yang bisa didelegasikan ke daerah, dan juga kita bicara lagi tentang link antara kebutuhan di bisnis atau kebutuhan di dunia nyatanya dengan lulusan yang dihasilkan, ya, link and match-nya. Jadi itu yang masih perlu terus diperbaiki. Di sisi lain, hal apa lagi Pak Roy yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pendidikan secara nasional agar nantinya SDM-SDM Indonesia juga bisa bersaing dengan negara-negara lain di seluruh dunia? Kita lihat misalnya dari segi metode pendidikannya, mesti ada keseimbangan antara hard skill dengan soft skills-nya, yang saat ini juga hard skill-nya sendiri belum memenuhi, apalagi dengan soft skills-nya. Padahal itu keduanya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Jadi kalau itu dilakukan dengan baik, ya tentunya akan meningkat. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita bisa merencanakan dengan baik dan kemudian berkoordinasi dengan semua pihak supaya hasilnya juga benar-benar bisa terasa, mungkin tidak dalam jangka pendek, tapi paling tidak ada quick wins-nya, ada beberapa hal yang kelihatan, sehingga dengan demikian semangat kita untuk memperbaiki makin tinggi, sehingga dengan demikian roda perbaikan itu bisa berputar semakin cepat, dan kitanya akan semakin lama semakin merasakan peningkatan dari kuantitas maupun kualitas dari pendidikan kita. Demikian Profesor dari IPMI International Business School, Roy Sembel, saya Giri Sadewa.